Konsultasi Syariah. Kapan waktu sholat istisqa? Pertanyaan. Sekarang sedang musim kemarau. Kita disunahkan untuk sholat istisqa. Kapan waktu pelaksanaan sholat istisqa? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Karena pada umumnya, kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan. Sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Para ulama mendefinisikan istisqa adalah meminta hujan kepada Allah ketika terjadi kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Fathul Bari. Istisqa ada dua macamnya. Pertama, doa meminta hujan. Di antara contoh doa meminta hujan adalah berikut. Allahumma aghithna. Yang artinya, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Atau membaca doa ini. Allahumma sqina ghaisan mughitha, mari'an mari'a, nafi'an ghairu dharrin, ajilan ghairu ajilin. Yang artinya, Ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, sholat istisqa, yaitu berdoa meminta hujan yang disertai sholat dengan tata cara tertentu yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abad bin Tamim bahwa pamannya Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju lapangan untuk sholat istisqa. Beliau menghadap kiblat, sholat 2 rakaat, dan membalik kain atasan pakaian beliau di balik bagian kanan diletakkan di sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari. Waktu pelaksanaan istisqa. Untuk istisqa yang wujudnya doa bisa dilakukan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Dalam ensiklopedia fikih, jika istisqa meminta hujan hanya dengan berdoa, maka ulama sepakat boleh dilakukan kapanpun. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun istisqa yang jenis kedua, yaitu berupa sholat disertai doa istisqa, para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Ada yang berpendapat sholat istisqa dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi seperti waktunya sholat hari raya Id sampai tiba waktu asar. 3. Tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang, ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Tampaknya pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, Al-Majmu' dan Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ada 3. 1. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak, kurang lebih 1 meter di atas ufuk. 2. Siang hari saat matahari tepat di atas kepala sampai matahari condong ke barat atau zawal. 3. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam ensiklopedia fikih dijelaskan, jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa, maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Waktu afdol melaksanakan sholat istisqa. Setelah para ulama sepakat bahwa sholat istisqa tidak boleh dilakukan di waktu yang makruh, kemudian mayoritas ulama memilih sholat istisqa boleh dilaksanakan kapanpun selain waktu yang makruh. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang waktu yang paling afdol. Dijelaskan dalam ensiklopedia fikih, perbedaan pendapat di mayoritas ulama pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain madhab Maliki, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah mulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat atau zawal. Maka sebaiknya tidak melaksanakan di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.